Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan beranjak kepada soal yang ke-13 dari fatwa al-aqidah, fatwa-fatwa seputar aqidah yang diambil atau disarikan dari fatwa arkanil Islam, fatwa-fatwa tentang rukun-rukun Islam. Soal yang ke-13, hal yajibu 'alal kafir an ya'taniqal Islam? Apakah wajib bagi orang kafir untuk memeluk Islam? Al-jawab, jawabannya, yajibu ala kulli kafirin an ya'taniqa dinal Islam walau kana nasraniyan aw yahudiyan. Wajib atas semua orang kafir untuk memeluk agama Islam meskipun ia seorang Nasrani atau seorang Yahudi, karena Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-A'raf ayat 158, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Dialah Allah zat yang miliknya kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Dia. Ia menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang ia beriman kepada Allah dan kalimatnya, dan ikutilah ia agar kalian mendapatkan petunjuk. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, datang dalam konteks ditujukan semua umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Maka siapa saja yang berpredikat sebagai manusia, maka dia masuk dalam panggilan ayat ini. Juga Allah katakan, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Dan di akhir ayat Allah katakan, wattabi'uhu, dan ikutilah dia, Nabi Muhammad, agar kalian mendapatkan petunjuk. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maka kewajiban bagi semua manusia untuk beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Seluruh manusia. Agama Yahudi adalah agama yang benar di zamannya. Bagi mereka-mereka yang beriman kepada Nabiullah Musa. Agama Nasrani adalah agama yang benar di zamannya. Bagi mereka-mereka yang beriman kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Namun sejak datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban bagi siapa saja dari semua umat, semua agama yang ada, mereka wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Islam berfungsi sebagai penghapus atas agama-agama yang sebelumnya. Dia dianggap sebagai agama yang batil. Di samping barakallahu fikum, sebagaimana dijelaskan Al-Quran bahwa agama-agama mereka telah mereka rubah dengan tangan-tangan mereka. Namun kata Syekh barakallahu fikum, agama Islam dan termasuk dari rahmat Allah Azza wa Jalla dan hikmahnya, annahu abaha li ghairil muslimin an yabqu ala diyanatihim. Islam membolehkan kepada selain muslim untuk tetap berada di atas agamanya bagi yang tidak menghendaki Islam. Karena memang barakallahu fikum, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Dan jangan difahami sekali lagi, jangan difahami sama sekali bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas peperangan. Ia disebar dengan pedang, tidak sama sekali. Oleh karena itu barakallahu fikum, Islam membolehkan bagi selain muslimin tetap berada di atas agama mereka. Bisyartin an yakhda'u li ahkamil muslimin, dengan syarat mereka khudu', tunduk kepada hukum negara yang berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah ayat ke-29. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh wala yadinuna dinal haq minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan yaumul akhir, dan mereka tidak mengharamkan yang Allah haramkan serta rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar dari kalangan orang-orang yang telah diberikan Alkitab, Ahlul Kitab, hingga mereka memberikan jizyah, upeti, dalam keadaan mereka terhina. Dan juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Buraidah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kana idza amara amiran ala jaisin aw sariyatin, Rasulullah jika mengutus seorang amir, seorang panglima pada sebuah peperangan yang jumlahnya besar atau kecil, amarahu bitaqwallah, Nabi memerintahkan sang amir tadi untuk bertakwa kepada Allah dan yang bersamanya dari kaum muslimin, memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Lalu Nabi menyatakan, udu'uhum ila salasi khisalin aw khilalin fa ayyatuhunna ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Ajak mereka kepada tiga hal. Maka yang mana saja yang mereka penuhi dari permintaanmu, maka terima dan tahan diri dari mereka. Jangan menyerang. Jangan memerangi mereka. Maka di antara tiga hal yang disebutkan adalah ayyabdzulu al-jizyah, mereka memberi upeti. Memberi upeti. Sehingga barakallahu fikum, karena jihad, tujuan ditegakkannya jihad fi sabilillah itu bukan dalam rangka untuk membunuh dan membantai nyawa-nyawa manusia, tetapi tujuannya adalah barakallahu fikum untuk mengeluarkan manusia dari kekufuran kepada iman, menyelamatkan mereka dari neraka menuju surga Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sebagian musuh tatkala mereka ditawan, mereka tetap diajarkan Islam, didakwahi, diberikan nasihat, hingga mereka menerimanya. Maka Islam bukan agama yang memaksakan diri dengan menghalalkan segala cara agar orang lain masuk ke dalam Islam. Sudah kita jelaskan. Kalau ada yang kemudian bertanya terus bagaimana dengan kondisi negeri kita, dari keberadaan beberapa agama yang diakui di negeri ini, fabarakallahu fikum, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama rahmatan lil alamin. Kita barakallahu fikum diajarkan sikap toleransi antar umat beragama. Kewajiban bagi kita untuk membiarkan mereka dengan agamanya. Dan tidak boleh mengganggu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, dan mereka tidak mengusir kalian dari kampung-kampung halaman kalian, untuk berbuat baik kepada mereka, berlaku adil kepada mereka. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Maka haram untuk mengganggu orang-orang kafir di negeri ini. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man adza zimmiyan faqad adzani," siapa mengganggu seorang kafir zimmi, seorang kafir yang kita hidup berdampingan dengan mereka, mereka mengikuti tata aturan yang berlaku di negeri tersebut, maka sungguh hakikatnya dia telah mengganggu aku, kata Nabi. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, Man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa mengganggu seorang kafir zimmi, maka aku adalah musuhnya pada hari kiamat, padahal dia orang kafir. Tidak boleh berlaku zalim kepada mereka, merampas hartanya, menipunya dalam perdagangan, tidak dibenarkan, apalagi menumpahkan darahnya. Kalau sampai kepada tingkatan pertumpahan darah atau penumpahan darah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian damai antara kita dengan mereka. Sebagian yang lain menyebutkan adanya sisi persamaan antara kafir mu'ahad dengan kafir musta'min atau musta'man. Seperti para turis yang datang mungkin ke negeri kita, mereka mendapatkan izin masuk dari pemerintah kita, masuk dalam kategori gambaran yang disebutkan dalam hadis ini, maka ancaman Nabi SAW bagi seorang yang membunuh orang kafir yang tidak halal untuk ditumpahkan darahnya, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Fama balukum binafsil mu'min. Lalu bagaimana dengan jiwa dan nyawa seorang mu'min? Nyawa orang kafir, barakallahu fikum, punya hak. Betapa sangat keji dan kezaliman yang besar yang dilakukan oleh kaum khawarij, kaum teroris, yang mereka menumpahkan darah-darah muslimin, menjadikan penguasa sebagai bidikan mereka, pemerintah, TNI, Polri, lebih banyak Polri menjadi musuh mereka. Ngebom di masjid, menembaki mereka yang berjaga di pinggir-pinggir jalan, di pos-pos mereka. Padahal mereka muslimin, mereka masih sholat. Padahal sungguh, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat haji wada, di haji yang terakhir, tatkala beliau berada di Arafah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apa ini? Para sahabat sempat bingung. Padahal ini ada hari Arafah. Jangan-jangan maksud Nabi adalah yang lain. Bukankah ini hari Arafah? Kata Nabi, betul ya Rasul. Ayyu syahrin hadza, bulan apa ini? Sama juga demikian. Jangan-jangan yang dimaksudkan Nabi yang lain. Bukankah ini bulan Zulhijjah? Ayyu baladin hadza, negeri apa ini? Juga sama demikian. Bukankah ini negeri Makkah, Baladul Haram? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza." Fi syahrikum hadza, fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram. Haram dilanggar, haram dirampas, haram ditumpahkan, mulia semua ini. Sebagaimana kemuliaan hari kalian ini, di bulan ini, di negeri ini. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum teroris yang mereka selalu mendengung-dengungkan jihad fi sabilillah, yang selalu tergambar dalam benak mereka mencari surga dengan jalan pintas. Surga apa yang kalian dambakan ketika barakallahu fikum ternyata pada prakteknya yang menjadi sasaran-sasaran kalian muslimin sendiri. Dianggap pemerintah sebagai pemerintah tagut, ini yang selalu muncul dalam lisan-lisan mereka. Tagut, tagut, tagut. Kita terkadang sering merasakan kondisi yang penuh dilema. Boleh dibilang bak buah si malakama. Aqidatu ahli sunnah, manhaju ahli sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah kita jelaskan kepada umat. Kita ingatkan kaum muslimin dari bahaya-bahaya pemikiran-pemikiran radikalisme, terorisme. Kita mengajak mereka untuk berhukum dengan Quran dan sunnah. Termasuk di antara ketetapan hukum Al-Quran dan sunnah adalah yajibu sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Wajib mendengar dan taat kepada pemerintah. Dilemanya adalah pihak-pihak yang tidak suka dengan kita, terkadang mereka sering memberi julukan kepada kita sebagai penjilat-penjilat pemerintah. Tapi yang justru dilema yang banyak kita dapatkan adalah justru kita, barakallahu fikum, paling banyak mendapatkan getahnya dengan dicap sebagai kaum teroris. Di sekian banyak tempat di negeri ini, kalau sudah muncul kelihatan orang berjenggot, celananya nyingkrang, ini teroris. Na'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin. Sedih kita terkadang dengan berbagai macam kondisi-kondisi yang muncul. Dalam kondisi sebagian pihak menyatakan kita penjilat-penjilat pemerintah. Walhamdulillah. Kita bukan penjilat-penjilat pemerintah. Tapi kita katakan ini prinsip dasar yang telah kita jelaskan tadi malam. Bahwa hampir-hampir tidak ada dari kitab-kitab para ulama sunnah yang kosong dari pembahasan seputar as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Kita bukan orang yang berbahasa basi di hadapan penguasa. Kita bukan tipe-tipe yang barakallahu fikum ketika sedikit muncul gejolak dalam kaitannya dengan masalah urusan makan dan minum BBM, belum pernah ada sejarah salafiyun turun ke jalan kemudian demo untuk turun BBM, belum pernah. Padahal alhamdulillah kebanyakan kita orang-orang miskin. Tapi kita sabar. Jujur, kebanyakan kita orang-orang miskin. Tapi kebanyakan orang menganggap kita orang-orang kaya. Sampai banyak orang, para tukang-tukang yang bekerja di rumah kita yang sederhana itu, bingung dengan kehidupan kita. 5 waktu di masjid, taklimnya gak ketinggalan, anaknya banyak. Kira-kira, apa kerjanya ya? Sangkanya kita ini semua pengacara. Pengangguran banyak acara paling. Sampai muncul image di sebagian masyarakat bahwa orang masuk salafi itu digaji sama pemerintah Saudi. Subhanallah. Nah. Yang anaknya 7. Kaum muslimin awam terkadang mau nambah lebih dari 2 anak udah ketakutan. Terkadang. Ini bukan cuma 7-13, Pak. Itu saja masih mikir mau ta'adud. Nah, cuma belum ada yang mau aja. Kalau dianya sudah ngebet. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak pernah didapati kita turun-turun ke jalan menuntut pemerintah urusan makan. InsyaAllah tidak pernah kita membawa proposal kepada pemerintah minta bantuan dana buat pondok-pondok kita. Tidak ada. Sabar kita pakai pondok terbuat dari gubuk. Dari anyaman-anyaman bambu. Biarkan pemerintah mengurus sekian banyak umat yang mungkin di sana masih banyak orang-orang lebih miskin daripada kita. Termasuk orang-orang yang banyak berteriak-teriak itu. Na'am barakallahu fikum. Yang banyak mengumbar aib-aib pemerintah. Semoga dengan bantuan pemerintah kepada mereka, mereka mau diam. Karena sungguh mafsadahnya jauh lebih besar. Dengan mereka mengumbar aib-aib pemerintah, semakin membuat jurang itu semakin dalam dan lebar. Ketika umat barakallahu fikum diprovokasi, ditanamkan kebencian dalam kalbu-kalbu mereka kepada pemerintah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini prinsip agama Islam, toleransi antar umat beragama. Tapi jangan kebablasan. Yang terjadi justru toleransi umat beragama atau toleransi beragama. Ikut masuk di dalam gereja menyampaikan ucapan selamat Natal. La haula wa la quwwata illa billah. Bukankah Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita umat Islam sudah menegaskan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian, bagi kami, agama kami. Lakum a'malukum walana a'maluna, bagi kalian, amalan kalian, bagi kami, amalan kami. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ila akhiril ayah. Ini prinsip. Fa ikhwan fi din azzakumullah. Namun, kita katakan, sebagai kesimpulan dari pertanyaan yang ke-13, hukumnya wajib. Wajib atas setiap orang kafir untuk memeluk Islam. Untuk memeluk agama Islam. Bahkan Allah Azza wa Jalla menerangkan di dalam Al-Quran tentang janji yang Allah ambil dari para nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jika mereka mendapati zaman kehidupan Nabi Muhammad, mereka wajib untuk beriman kepadanya, mengikuti ajarannya dan menolongnya. Apalagi umat-umat mereka. Ikhwan fiddin azakumullah, kita beranjak pada poin yang atau pertanyaan yang ke-14. Ma hukmu man yadda'i ilmal ghaibi? Apa hukum orang yang mengklaim tahu ilmu gaib? Al-jawab, al-hukmu fi man yadda'i ilmal ghaibi annahu kafir. Hukum terhadap orang yang mengklaim ilmu gaib adalah kafir. Kenapa dikategorikan kafir? Li'annahu mukadzibun lillahi azza wa jalla. Karena dia mendustakan Allah. Allah menyatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada satu orang pun yang tahu di langit maupun di bumi urusan gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kata Syekh menyatakan, apabila Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk mengumumkan kepada umat bahwa tidak ada seorang pun yang tahu perkara gaib di bumi ataupun di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala, fa inna man idda'a ilma al-ghaibi faqad kadzdzaba Allah fi hadza al-khabar, maka orang yang mengklaim ilmu gaib maka sungguh dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dalam berita tersebut. Dan kita katakan kepada mereka, kata Syekh, bagaimana mungkin kalian bisa tahu urusan gaib padahal Nabi tidak tahu? Nabi tidak tahu. Kalau mereka menyatakan kami lebih mulia daripada Rasulullah, kafaru bihadzal qaul, maka mereka juga kafir dengan ucapan itu. Tapi kalau mereka menyatakan Rasulullah lebih mulia, maka kita katakan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala tutupi dari beliau urusan gaib lalu kalian tahu? Tak masuk akal. Padahal sungguh Allah Azza wa Jalla telah menyatakan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada, dalam surah Al-Jin ayat ke-26-27. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib dan tidak ada seorang pun yang bisa menyingkap urusan gaibnya. Lalu apa kata Allah? Illa man irtada min rasul. Kecuali siapa yang Allah kehendaki dari rasul untuk disingkap, disampaikan kepadanya melalui wahyu dari beberapa perkara-perkara gaib. Urusan yang sudah terjadi di umat-umat terdahulu, ini teranggap urusan gaib karena sudah zaman lampau. Perkara-perkara yang bakal terjadi di hari kiamat, di akhir zaman nanti apa yang bakal terjadi, Rasulullah tahu melalui wahyu. Hari-hari kiamat itu ada tanda-tandanya, tanda besar, tanda kecil. Tanda kecil sudah begitu banyak. Ilmu dilupakan, kejahilan tersebar, minum khamar luar biasa, amanah hilang. Jumlah wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki, sampai nanti 50 berbanding 1. Sekian banyak tanda-tanda itu muncul. Wa waqa'a kama akhbar, dan terjadi sebagaimana yang dikabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk pula dari tanda-tanda besar hari kiamat akan pasti muncul pada saatnya nanti. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi ayatun tsaniyah, maka ini ayat kedua dari ayat yang satu tadi sudah kita sebutkan dalam surah An-Naml ayat 65. Tadullu ala kufri man idda'a ilmal ghaib, yang menunjukkan kufurnya orang yang mengklaim ilmu ghaib. Antum ingat hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan aw arba'ina yawman. Siapa yang datang kepada dukun dan paranormal lalu bertanya tentang urusan gaib, tidak diterima salatnya 40 hari. Sekedar bertanya. Lafaz yang lain menyebutkan, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Lalu ia membenarkan ucapan si kahin wa arraf tadi, dukun dan paranormal. Dia kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kufur kepada Al-Quran yang Al-Quran telah menegaskan dan menetapkan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Ini bagi orang yang percaya sudah dianggap kufur. Lalu bagaimana dengan pelakunya sendiri yang ia mengklaim tahu ilmu gaib? Oleh karena itu, barakallahu fikum, Syekh menyatakan di sini, ayat yang kedua ini termasuk dalil yang menegaskan kekufuran orang yang mengklaim ilmu gaib. Padahal sungguh Allah Azza wa Jalla telah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan kepada semua khalayak. Dalam surah Al-An'am ayat ke-50, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُحَى إِلَيْهِ. Katakan wahai Muhammad, aku tidak menyatakan kepada kalian, aku memiliki perbendaharaan ilmu Allah. Dan aku tidak tahu perkara gaib. Dan aku tidak menyatakan aku ini seorang malaikat. Tiada lain, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dalam ayat yang lain Allah katakan, diperintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniyassu. Kalau aku tahu perkara gaib, aku akan mendapatkan banyak kebaikan dan tidak akan ditimpa oleh keburukan, oleh bahaya. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, gigi beliau sampai patah. Nah, beliau tidak menyadari ternyata musuh datang dari belakang bukit Uhud. Tidak tahu beliau apa yang bakal terjadi. Mendapatkan kekalahan yang besar. Apalagi orang-orang yang kedudukannya jauh lebih rendah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din azakumullah. Yang berikutnya, soal yang ke-15. كيف نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة الجنين وأنوثته وقوله تعالى وما يعلم ما في الأرحام وما جاء في تفسير ابن جرير عن مجاهد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما تلد امرأته فأنزل الله الآية وما جاء عن قتادة رحمه الله وما المخصص لعموم قوله تعالى ma fi al-arham. Bagaimana kita mencocokkan, mengkompromikan antara ilmu para dokter sekarang ini yang bisa menyebutkan tentang keadaan janin apakah dia laki-laki atau perempuan dengan sistem apa? USG. Dengan firman Allah Azza wa Jalla bahwa Allah yang maha tahu yang ada di dalam rahim. Padahal ini orang tahu yang ada di dalam rahim. Para dokter tersebut. Dan dengan apa yang datang dalam tafsir Ibn Jarir dari Mujahid. Bahwa seseorang datang kepada Nabi dan bertanya tentang apa yang dilahirkan oleh istrinya. Maka turunlah ayat tersebut bahwa Allah lah yang tahu yang ada di dalam rahim. Atau apa yang akan dilahirkan oleh istrinya. Serta yang datang dari Qatadah rahimahullahu ta'ala. Dan apa yang mengkhususkan dari keumuman firman Allah. ma fil arham. Jawabannya adalah, sebelum aku berbicara tentang masalah ini, kata Syekh, sebelum menjawab pertanyaannya, aku suka untuk aku jelaskan terlebih dahulu bahwa tidak mungkin akan terjadi pertentangan antara Al-Quran yang sharih, antara ayat Al-Quran yang jelas, dengan kenyataan. Tidak akan terjadi pertentangan antara ayat Al-Quran dengan realita. Dan bahwasanya apabila nampak dalam realita, yang zahirnya mungkin kelihatan bertentangan, maka ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi kenyataan yang ada itu sekedar klaim saja, sekedar pengakuan yang tidak ada hakikat kebenarannya. Atau bisa jadi yakunu al-Qur'anul Karim ghairu sharih fi mu'aradatihi. Al-Qur'an itu tidak secara terang-terangan menyebutkan bertolak belakang dengan kenyataan yang disebutkan. Dari dua sisi kemungkinan ini. Karena barakallahu fikum, beliau tegaskan kembali, li'anna sharihal Qur'anil Karim wa haqiqatul waqi' kilahuma qat'i. Karena ayat Al-Qur'an yang terang-terangan sifatnya dan hakikat kenyataan yang ada, dua perkara ini dikategorikan sebagai perkara yang qat'i, jelas pasti. Wala yumkinu ta'arud al-qat'aini al-qat'iyaini abadan. Dan tidak mungkin dua perkara yang pasti akan saling bertolak belakang. Akan saling berseberangan. Baik. Ini difahami terlebih dahulu. Fa'idha tabayyana dhalika. Maka jika itu sudah jelas bagimu pemahaman ini, maka sungguh dikatakan bahwa mereka para dokter itu untuk bisa sampai mengetahui tentang kondisi janin yang ada di dalam rahim ibu, itu menggunakan alat ad-daqiqah lil kashf anil amma fil arham. Menggunakan alat yang sifatnya detail untuk menyingkap apa yang ada di dalam rahim. Dan ilmu tentang keadaan janin, apakah dia perempuan ataukah laki-laki, kalau itu dianggap sebagai kebatilan, tidak benar adanya, berarti tidak usah dibahas. Tapi kalau sekiranya benar, banyak Ustaz. Saya saja misalnya, ada orang mengabarkan, 8 anak saya setiap kali di USG itu selalu tepat. Selalu tepat. Alhamdulillah anak saya semuanya perempuan. Semuanya dari awal sampai yang ke-8. Ini cuma contoh saja ya. Dan itu banyak. Ada yang anaknya perempuan begitu, ada yang anaknya laki-laki. Al-Quran sudah menyebutkan begitu. Ada Allah karuniakan anak perempuan saja, ada yang Allah karuniakan laki-laki saja, ada yang digabungkan antara laki-laki dengan perempuan, ada juga yang Allah tidak karuniakan anak. Semua berjalan dengan takdir Allah. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menyombongkan diri dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Fauzan, hafizahullah, termasuk yang tidak Allah karuniakan anak, tapi imam besar. Imam ahli sunnah fi hadha zaman. Tidak ada aib. Fabarakallahu fikum. Haythu innal ayata tadullu ala amrin ghaibi huwa muta'alliqu ilmi Allah ta'ala fi hadhihi al-umur al-khamsa. ayat yang menunjukkan tentang perkara gaib yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam lima urusan. Wal umur al-ghaibiyah fi halil janin hiya, dan urusan gaib dalam tentang kondisi janin adalah miqdar muddatihi fi batni ummi. Berapa lama nanti anak ini di perut ibunya? Sejak awal diciptakan. Ini akan lahir 9 bulan, ini akan lahir prematur, ini akan keguguran awal. Allah yang Maha tahu. Hayatuhu, kehidupannya. Dia nanti lahir hidup ataukah tidak, atau nanti barakallahu fikum berapa lama dia hidup, Allah yang Maha tahu. Amalannya, rizkinya, dia bahagia ataukah sengsara. Lima perkara ini. Termasuk pula barakallahu fikum masalah gaib kaitannya dengan janin. Apakah dia laki-laki atau perempuan sebelum ia tercipta? Sebelum ia tercipta, Allah yang Maha tahu. Naam. Misalnya Abu Muhammad. Adian. Sekarang Muhammad umur berapa? 5 tahun. Pas, anggap 5 tahun pas. Allah sudah menetapkan di catatan kitabnya, antum akan punya anak yang bernama Muhammad. Sekarang umur 5 tahun. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, 50 ribu tahun lamanya sebelum itu sudah ditetapkan bahwa nanti anaknya laki-laki akan diberi nama Muhammad. Naam. Laki-laki, bukan perempuan nanti yang keluar. Anak yang kesekian maksudnya. Fa barakallahu fikum. Amma ba'da an yukhlaq, tapi kalau sudah tercipta, sudah ada di dalam rahim, apalagi sudah melewati triwulan kedua misalnya, ya, itu saja proses USG itu. Kalau masih triwulan pertama kan belum jelas ya. Belum jelas. Biasa kadang mulai nampak itu umur berapa? Mulai nampak? 5 bulan? 4 bulan sudah. Umur 7 bulan aja kadang ketutup, gak kelihatan, betul? Nah, itu saja masih sering salah. Sebagaimana ada diceritakan kepada kita. Sudah 3 orang dokter spesialis dicek laki-laki, keluar perempuan. Jadi juga bukan sebuah kepastian. Nah, ikhwan fiddin azakumullah. Amma ba'da an yukhlaq falaysa al-ilmu bidhukuratihi aw unusatihi min ilmil ghaib, bukan lagi sudah masuk dalam kategori ilmu ghaib. Apa bedanya dengan pemeriksaan ketika di ronsen? Na'am barakallahu fikum. Ini ada tumor. Sama aja. Naam. Sama aja. Li'annahu bitakhliqihi sara min ilmi syahadah. Karena dengan sudah diciptakan itu sudah ilmu syahadah yang bisa disaksikan. Cuma tidak langsung karena prosesnya di dalam. Harus menggunakan alat-alat yang canggih. Dan bukan hal yang mustahil. Dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Atau sebelum itu beliau menyatakan, illa annahu mustatir fi dhulumati salat. Dia tertutup dalam 3 kegelapan. Allati law uzilat latabayyana amruhu, yang kalau disingkap sekian kegelapan itu dari rahim yang begitu terjaga. Naam. Maka urusannya menjadi jelas. dan bukan hal yang mustahil dari adanya alat USG itu, sinar X dan yang semisalnya, memiliki kemampuan untuk bisa menyingkap, barakallahu fikum, hadhihi adh-dhulumat, sehingga jelas apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Adapun yang dinukilkan dari Ibnu Jarir, dari Mujahid oleh penanya, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan dilahirkan oleh istrinya, maka Allah menurunkan ayat fal manqul hadza munqati, maka apa yang dinukilkan tersebut munqati, terputus sanadnya, munqati. Dan munqati termasuk dari kategori apa? Dhaif. Kenapa? Li'anna Mujahidan rahimahullah minat tabi'in. Karena Mujahid dari kalangan tabi'in, tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Berarti sanadnya terputus. Wa amma tafsiru Qatadah rahimahullah ta'ala fayumkinu an yuhmal ala anna ikhtisasallahi ta'ala bi'ilmihi dhalika idha kana lam yukhallaq. Adapun tafsir Qatadah rahimahullahu ta'ala, maka mungkin untuk diarahkan bahwa pengkhususan tentang ilmu Allahu Azza wa Jalla terkait dengan yang ada di dalam rahim, tentang apakah dia laki-laki ataukah perempuan, maka itu berkaitan dengan sebelum ia tercipta. Itu menjadi ilmu Allah yang sifatnya rahasia, tidak boleh tersingkap oleh siapapun. Amma ba'da an yukhlaq faqad ya'lamuhu ghairuh. Tapi kalau sudah diciptakan, sudah 3 bulan, atau 4 bulan, 7 bulan, na'am, bisa diketahui oleh orang lain. Jangankan, barakallahu fikum, menggunakan alat-alat USG yang mungkin istilahnya 3 dimensi, 4 dimensi. Dukun-dukun beranak saja tahu. Ya, tahu. Termasuk nenek ana yang sekarang umurnya lebih dari 90 tahun. Itu sangat berpengalaman urusan seperti ini. Memang beliau dukun beranak. Melihat dari paras wajah sang ibu bisa menebak. Ini insya Allah nanti anaknya laki-laki. Dari paras wajah ibunya. Posisi dan gerakan-gerakan tendangannya juga beda laki-laki dengan perempuan. Nah, bahkan ketika diperiksa, ini tidak bisa ngelak bahwa kandungannya sudah 4 bulan, padahal baru nikah 2 bulan lalu. Nah, berarti sudah isi duluan. Kayak bisa ngelak. Benar tepat ketika lahir loh. Kok lahir duluan? Nah, apalagi barakallahu fikum, ya memang sudah perkembangan ilmu teknologi semakin berkembang. Sehingga barakallahu fikum, kesimpulan dari pertanyaan ini, bahkan anda ingatkan satu hal, malaikat saja, malaikat yang mengurus janin itu sebelumnya tidak tahu apa yang terjadi pada si janin ini yang ia diberikan tugas untuk bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Rizkinya ditulis, ajalnya ditulis, amalannya ditulis, ia sengsara ataukah bahagia. Sebelum Allah perintahkan untuk menulis itu, dia tidak tahu sebelumnya. Sang malaikat yang bertugas. Sehingga barakallahu fikum, kaitannya dengan yang sebelumnya tentang masalah klaim ilmu gaib, itu sangat sungguh luar biasa. Malaikat saja tidak tahu. Akhirnya barakallahu fikum dihubung-hubungkan dengan primbon-primbon Jawa. Kamu lahirnya bintang apa? Bintang Scorpio. Nah, kalau saya bintang Leo. Kamu bisa menjadi orang kaya dengan catatan jangan menjadi nelayan. Terus apa? Pengusaha emas. Ya jadi pengusaha udah kaya. Nah. Terus kalau bisa kamu jangan menikah di bawah umur 30 tahun. Ini yang bikin sesek dada. Umur 21 sudah ngebet. Masih nunggu 10 tahun lagi. Al-muhim, dan itu banyak. Dan terus dijajakan dengan berbagai macam media primbon Anda pada hari ini adalah bos Anda seorang yang terlahir dalam bintang Scorpio, maka us macam-macam. Ya dan billah. Ini kedustaan. Tidak dibolehkan untuk ikut-ikutan menyebarkan perkara-perkara seperti itu. Haram hukumnya. Sehingga kesimpulannya barakallahu fikum bahwa sharihul Quran la yumkinu an tu'a au an yu'arida haqiqatul waqi'. Tidak akan mungkin bertentangan dengan realita. Karena keduanya perkara yang qat'i dan dua perkara yang qat'i tidak akan mungkin saling bertentangan dan bertolak belakang. Sehingga yang bagus tentang masalah itu adalah tidak memastikan. Naam, tidak memastikan. Ya harapkan semoga naam benar-benar laki-laki seperti harapan saya. Kalau perlu jangan dulu siapkan baju banyak-banyak. Sudah disiapkan bajunya 5 lusin ternyata keluar perempuan. Naam. Padahal itu tabungan selama 5 bulan. Menunggu kelahiran anak pertama. Masa nunggu 5 bulan lagi nabung untuk belikan baju laki-laki? Naam. Qul fi dzakumullah. Soal yang berikutnya insyaallah kita baca setelah kita pending sekitar 7 sampai 10 menit pada sesi yang kedua seputar pembahasan apakah matahari berputar mengelilingi bumi. Tunggu pembahasan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Sebuah faedah atau sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh bin Baz, juga Syekh Al-Fauzan, tentang orang yang keluar dari masjid, kemudian kembali lagi, apakah diharuskan untuk sholat tahiyatul masjid? Maka mereka menjawab bahwa seorang yang keluar dalam waktu yang sebentar dan berniat untuk kembali lagi, maka tidak diharuskan baginya salat tahiyatul masjid. Kecuali dia keluar dan tidak berkeinginan kembali lagi di waktu yang dekat tersebut. Maka ketika dia pergi, ternyata balik lagi. Maka dituntut untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Tapi kita beranjak pada pertanyaan yang ke-16. Hal syamsu taduru haulal ardi. Apakah matahari berputar mengelilingi bumi? Atau sebaliknya, bumi berputar mengelilingi matahari. Fa'ajaba biqaulihi. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjawab dengan ucapan beliau. Zahiru al-adillati syar'iyyati sabatat anna syamsa hiya allati taduru alal ard. Zahir dalil-dalil syar'i menetapkan bahwa matahari dialah yang berputar mengelilingi bumi. yang dengan perputarannya itu terjadilah pergantian malam dan siang di dataran bumi. Dan kita barakallahu fikum tidak melampaui zahir dalil-dalil itu kecuali dengan dalil yang lebih kuat yang membolehkan kita atau membenarkan kita untuk mentakwilnya dari zahirnya. Kalau secara teori, maka bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Betul. Teorinya begitu. Teori apa namanya ini? Teori dalam ilmu apa? Hah? Teori apa? Astronomi, ilmu astronomi. Baik. ومن الأدلة على أن الشمس تدور على الأرض دورانا يحصل به تعاقب الليل والنهار ما يلي. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa matahari berputar mengelilingi bumi yang perputarannya menghasilkan pergantian malam dan siang sebagai berikut. Satu, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang perdebatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap orang yang membantahnya tentang Rabbnya. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan matahari dari arah timur, ia berputar, maka datangkanlah ia untuk terbit dari arah barat. فَكَوْنُ الشَّمْسِ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ. Maka keberadaan matahari yang didatangkan dari arah timur, دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَىٰ أَنَّهَا الَّتِي تَدُورُ عَلَىٰ الْأَرْضِ. Sebagai dalil yang jelas bahwa dialah yang berputar mengelilingi bumi. وَقَالَ أَيْضًا عَنْ إِبْرَاهِيمِ. Dan juga Allah menyatakan tentang Ibrahim dalam surah Al-An'am ayat ke-78. Kalau tadi surah Al-Baqarah ayat 258. Yang kedua ini Al-An'am ayat 78. Ini kalau perlu dicatat dengan lengkap. Naam, kemudian dihafalkan dan antum bantah orang-orang itu. Siap ya? Naam, siap. فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Tatkala Ibrahim melihat matahari terbit, ia menyatakan, inilah Rabbku, ini lebih besar. Namun tatkala ia terbenam, maka ia menyatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. فجعل الافول من الشمس. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan proses terbenamnya itu dari matahari. Naam. Walau kanatil ardu allati taduru, seandainya bumilah yang berputar, laqala falamma afala anha. Naam. Falamma afala anha. Dalil yang ketiga, qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat ke-17. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatal syimal. Dan engkau melihat matahari apabila terbit, tazawaru an kahfihim dzatal yamin, maka ia condong dari gua yang mereka tempati oleh ashabul kahfi ke sebelah kanan. Apabila terbit berada di sebelah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatal syimal, tapi kalau dia terbenam Na'am barakallahu fikum. Ia menjauhi mereka ke sebelah kiri. Jadi tidak berada pada satu arah cahaya. Faja'ala al-azwirar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan al-azwirar. Yakni kecondong, terbit, dan terbenam. Ya. Minasyams. Dari matahari itu sendiri. Wa huwa dalilun ala annal harakata minha. Itu sebagai dalil bahwa pergerakan itu dari matahari. Walau kanat minal ardi, seandainya pergerakannya dari bumi bahwa dialah yang berputar, laqala yuzawiru kahfahum anha. Naam. Sebagaimana pula idafatul tulu wal ghurub ila syams. Penyandaran terbit dan terbenamnya matahari juga disandarkan kepada matahari itu sendiri. Nah, matahari terbit, matahari terbenam, yadullu ala annaha hiya allati taduru, menunjukkan bahwa dialah yang berputar. Na'am wa in kanat dalalatuha aqallu min dalalati qawlihi tazawur. Meskipun sisi penunjukannya ini lebih sedikit dibandingkan kalimat tazawaru. Ini lebih kuat. Naam, demikian pula taqriduhum, menjauhi mereka. Matahari itu menjauh. Dalil yang keempat. Sehingga menjadikan ashabul kahfi yang mereka tertidur berapa lama? 300 berapa tahun? Hah? 300 berapa tahun? Hah? Ini terjadi khilaf di kalangan para. Nah, PR buat antum. Nanti malam mana tanya Darussalam. Taib. Sekian lama mereka tertidur di dalamnya. Karena proses perpindahan matahari terkadang di sebelah kanan, terkadang di sebelah kiri. Itu menjadikan aliran darah mereka tidak berada pada satu sisi. Terkena oleh sengatan matahari. Nah. Allah menyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-33, "Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun." Dialah Allah yang menciptakan malam dan siang serta matahari dan bulan, semuanya fi falakin yasbahun. Naam. Beredar pada garis edarnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas, yaduruna fi falkatin ka falkatil mighzal ishtahara dhalika anhu. Yaduruna, mereka berputar pada orbitnya, pada tempat berputarnya. Naam, seperti perputaran roda pintal, tempat memintal itu, roda untuk memintal itu, seperti itulah perputarannya. Ishtahara dhalika anhu. Masyhur ucapan ini dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Dalil yang kelima, Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 54. Yughshil laylan nahara yatlubuhu hasisa. Allah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Faja'ala al-layla taliban lin nahar. Allah menjadikan malam itu segera mengikuti siang. Terus berkejaran. Iya. Begitu malam habis, siang datang. Begitu siang habis, malam datang. Terus. Tidak ketinggalan. Loh, anak kok ketinggalan? Tidak. Dikatakan dengan kalimat, yatlubuhu hasisa. Mengikutinya dengan cepat. Wattalib mundafi'un lahik. Dan yang dikatakan, attalib yang mengikuti, mundafi'un lahik, yakni mendorong dengan mengikuti, mengejar terus. Wa minal ma'lum anna al-laila wan nahara tabi'ani lis-syams. Dah sebagaimana dimaklumi bahwa malam dan siang itu mengikuti matahari. Mengikuti matahari. Kalau matahari terbit, siang muncul, matahari terbenam, maka siang pun hilang. Wa qala ta'ala, Allah katakan dalam surah Az-Zumar, ini dalil yang ke-6. Az-Zumar ayat yang ke-5. Khalaqas samawati wal arda bil haqq, yukawwirul layla 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal layli wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwal 'azizul ghaffar. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan benar. Ia menutupkan malam kepada siang dan menutupkan siang kepada malam. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri, semuanya berjalan. Li ajalim musamma, menurut waktu yang sudah ditetapkan. Ala huwal azizul ghaffar. Fa qawluhu yukawwirul layla ala nahar, kata syekh. Ay yudiruhu alaihi. Naam. Memutarinya. Kakuril imamah, seperti berputarnya imamah. Dan kalau pakai imamah itu diputar. Nah, dipasang. Pernah pakai imamah? Nah, Musa akan belajar pakai imamah. Anak-anak antum dilatih, diajari pakai imamah. Dalilun ala anna ad-dawran minal layl wan nahar alal ardi. Ini sebagai dalil bahwa mengitari itu dari malam dan siang kepada bumi. Naam, sementara malam dan siang itu sendiri ikutnya kepada matahari. Walau kanatil ardu allati taduru alaihima, seandainya bumi yang memutari keduanya, laqala, niscaya Allah menyatakan, yakurul arda alal layli wan nahar. Wa fi qawlihi, dan juga pada penggalan kalimat firman Allah, asy-syamsu wal qamar kullun yajri, masing-masingnya berjalan. Naam, dalilun ala anna asy-syamsa wal qamara yajriyani jaryan hissiyan makaniyan. Menunjukkan atau sebagai dalil bahwa matahari dan bulan keduanya berjalan dengan jaryan hissiyan, secara hissi, nyata. Ya, bukan maknawi. Makaniyan, dari sisi tempat. Naam. Dalil yang ke-7, qala ta'ala wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Dalam surah apa ini? Asy-syams. Naam. Jadi nanti kalau ana tanya setelah selesai, sebutkan salah satu dalil lengkap dengan nomor ayat dan surahnya yang menunjukkan bahwa matahari berputar mengelilingi bumi. Naam, jangan sampai ada yang lupa. Ini ditunjuk langsung nanti soalnya. Anak akan pilih orang yang tepat insyaAllah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Naam. Wa ma'na talaha ata ba'daha, datang setelahnya. Naam. Wasyamsi, demi matahari, waduhaha, dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari, dan demi bulan, idza talaha, apabila mengiringinya. Wa ma'na talaha ata ba'daha, datang setelahnya. Yani mengiringinya. Wa huwa dalilun ala sayriha wa dauranihima alal na'am. Wahuwa dalilun ala sayrihima wa dauranihima alal ardi. Menunjukkan bahwa perjalanannya dan perputarannya kepada bumi. Walau kanatil ardu allati taduru alaihima lam yakunil qamaru taliyan lisyamsi. Naam, seandainya bumi yang berputar, maka tidak akan mungkin al-qamar tali lisyams, mengikuti dan mengiringi matahari. Dalil yang ke-8, Allah katakan di dalam surah Yasin ayat 38 sampai 40. Yang dulu biasa yasinan hafal ini. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Naam, antum lihat barakallahu fikum. Wasyamsu tajri, dan matahari berjalan, li mustaqarrillaha, pada peredarannya. Dzalika taqdirul azizil alim, itu adalah ketetapan zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila, dan bulan kami tentukan kedudukannya, manazilnya, manazilul qamar, ini tempat peredarannya. Hatta ada kal urjunil qadim, hingga ia kembali, na'am barakallahu fikum, seperti bentuk tandon yang tua. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidak pantas bagi matahari untuk menjumpai bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan tidak pula pantas bagi malam untuk mendahului siang. Wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masingnya berjalan pada garis edarnya, pada orbitnya. Fa idafatu al-juryan ila syamsi, maka disandarkan al-juryan, perputarannya, seperti disebutkan, pada ayat yang ke-40, dan juga di ayat yang ke-38 tadi, wasyamsu tajri. Yadullu ala annahu juryanun haqiqi, menunjukkan bahwa ini perputaran secara hakiki. Tayyib, yang ke-9, ini sampai nomor ke-10. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar radhiyallahu anhu, berkata Nabi kepada sahabat Abu Dzar, wa qad gharabat asy-syamsu, dan matahari sudah terbenam. Atadri aina tadhhab, tahukah kamu ke mana ia hendak pergi? Matahari itu mau ke mana dia ketika sudah terbenam? Pikiran kita, oh dia masuk dalam lautan. Begitu. Naam. Kalau di pinggir pantai melihat matahari terbenam, na'am barakallahu fikum, kelihatannya dia masuk dalam lautan. Atadri aina tadhhab, tahukah kamu ke mana ia hendak pergi? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat Abu Dzar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innaha tadhhabu fatasjudu tahtal arsy. Dia akan pergi kemudian sujud di bawah arsy. Fatasta'dhinu fayu'dhanu laha. Ia minta izin, besok masih terbit ataukah tidak, maka diberikan izin. Fayushiku an tasta'dhina fala yu'dhan laha, dan sudah dekat, hampir dia minta izin, kemudian tidak diizinkan terbit dari arah timur. Naam. Fayuqalu laha, sehingga dikatakan kepadanya, irji'i min haitsu ji'ti. Baliklah kamu dari mana arah datangmu, fatatlu'u min maghribiha, maka ia pun terbit dari arah barat. Sudah hampir matahari itu terbit dari arah barat. Sudah dekat hari kiamat. Ini hadis muttafaqun alai, Bukhari Muslim. Faqauluhu irji'i min haitsu ji'ti, kembalilah dari mana arah datangmu, fatatlu'u min maghribiha, maka ia pun terbit dari arah barat. Zahirun jiddan, nampak sekali, fi annaha taduru 'alal ardi, bahwa dia berputar mengelilingi bumi. Tapi bukan sebagaimana ucapannya orang-orang Syiah yang menyatakan bahwa tidaklah matahari terbit dari arah timur kecuali minta izin terlebih dahulu kepada Ali bin Abi Thalib. Ini ucapannya kaum Syiah yang kafir. Syiah Rafidah. Yang ke-10 kata Syekh, al-ahadithul kathira fi idafatit tulu' wal ghurub wal zawal ila syamsi fa innaha zahiratun fi wuku'i dhalik minha la minal ardi 'alaiha. Hadis-hadis yang banyak di dalam menyandarkan barakallahu fikum terbit dan terbenam, barakallahu fikum zawal yang berada di posisi tengah sudah miring, ini semua disandarkan kepada matahari bukan kepada bumi. Wala'alla hunaka adillatun ukhra lam tahdurni al'an, bisa jadi di sana banyak dalil-dalil yang lain yang tidak muncul di benakku saat ini. Jadi ini Syekh istihdaran, lah secara langsung, bukan nulis kitab, meneliti, enggak. Itu secara langsung istihdar, ya. Langsung dari pikiran beliau apa yang tertuang di sini, karena ini soal jawab. Pertanyaan diajukan, kemudian dijawab, maka kemudian ada yang membukukan soal jawab ini, jadilah seperti yang ada di hadapan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin di sana masih banyak, na'am, tetapi yang aku sebutkan insyaAllah sudah cukup menjadi pembuka tentang apa yang dimaksud di dalam menetapkan bahwa matahari itu berputar mengelilingi bumi, bukan bumi yang berputar mengelilingi matahari. Naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.